cerita siapa engkau, alangkah cantik sekali. Bentuk tubuh dan pinggulmu menawan hati pemuda. Ku tahu sejak pertama pandangan sinar matamu, ku tergoda terpesona dengan wajahmu pemuda. Cerita siapa